Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalam kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan membaca risalah Kutub Minawati Salaf wa Mumayyizati Manhajihim fi Abwabil Ilmi wal Amal lil Alamah Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Pembahasan tentang sifat-sifat salaf dan keistimewaan mereka dalam permasalahan ilmu dan amal. Pada pertemuan terakhir kita sebutkan min khasaisihim, di antara kekhususan mereka dan keistimewaan mereka adalah tawadhu dalam mencari dan menyebarkan ilmu, sebuah perangai, sebuah adab yang sangat ditekankan oleh syariat kita. Allah Jalla wa'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk tawadhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, memuji, menghasung, bahkan beliau adalah manusia yang paling tawadhu, memberikan teladan pada umatnya. Hingga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhur ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala memberikan wahyu, mewahyukan kepadaku agar kalian itu saling tawadhu sampai tidak ada seorang pun yang merasa lebih, merasa bangga atas orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak ada seorang pun yang bertindak melampaui batas, bertindak zalim atas yang lainnya. Tawadhu ini khatilazani Allah wa iyyakum merupakan sifat, merupakan perangai yang butuh amal, butuh realisasi, tidak hanya teori, dan dilakukan setiap saat. Tawadhu kepada orang yang lebih tua, tawadhu kepada orang yang lebih muda, tawadhu kepada orang yang seumuran. Ini diantara khatifilazani Allah wa iyyakum perangai yang sangat terpuji dan sangat dihasung dan wajib untuk setiap muslim untuk tawadhu, terlebih lagi para penuntut ilmu. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ada seorang pun yang tawadhu karena Allah, melainkan kecuali pasti dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala. Meskipun dia orang yang paling berilmu. Sebagaimana kita sebutkan, afatul alim, afatul ulama itu al-ujub wal-kibr. Penyakit orang yang berilmu, penyakit ulama yang terus mengintai yang paling sulit untuk dihindari itu al-kibr wal-ujub, sombong dan ujub. Ujub itu merasa antara fi nafsika syai'an lam yakun fi ghairik. Ujub itu engkau melihat pada dirimu ada sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Ujub, saya lebih hebat, merasa tinggi, merasa lebih dari orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, antara fi nafsika syai'an lam yakun fi ghairik. Engkau melihat pada dirimu ada sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Dan ini adalah afatul alim. Orang berilmu punya, memiliki ilmu, jelas memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Oleh karena itu, tuntutan bagi orang yang berilmu untuk tawadhu itu sangat berat. Sangat berat. Ya tajila taufikillah, butuh kepada taufik Allahu Jalla wa Ala. Nah, sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian ikhwati fillah izni Allah wa iyyakum wa min khasaisihim wa mumayyizatihim, di antara kekhususan dan keistimewaan salaf dan orang-orang yang meniti jejak mereka, yang ketujuh beliau memberikan, atau kekhususan yang ketujuh, al-inayah bi san'i halaqatil ilmi fi duwarihi al-ula, yakni al-masajid. Di antara keistimewaan manhaj salaf itu adalah mereka memiliki perhatian besar membuat halaqah ilmu. Yang pertama, di tempatnya yang paling utama, yaitu masjid. Allati huya ashraful buqa indallahi azza wa jal wa ahabbuha ilaih. Yang mana masjid merupakan tempat paling mulia di sisi Allah dan paling Allah cintai. Jadi ikhati filazani Allah wa iyyakum, di antara yang merupakan menjadi keistimewaan, perhatikan, ini keistimewaan, bukan sebuah celaan atau bukan sebuah apa ya, pekerjaan yang sia-sia atau pekerjaan perbuatan yang monoton itu-itu saja, kegiatan yang monoton itu-itu saja. Bahkan ini merupakan keistimewaan orang yang meniti jejak salaf. Mereka punya perhatian untuk membuat halaqah ilmu. Kalau sebelumnya mereka punya perhatian terhadap ilmu. Wala yuhimmuhum qawlu man qal annahum hafadhatu mutun, annahum hafadhatu hawashin. Pada keistimewaan sebelumnya beliau sebutkan orang yang meniti jejak salaf itu orang yang memiliki perhatian terhadap ilmu, terhadap ilmu syar'i, dan menyebarkannya. Tidak perlu mempedulikan, tidak memudorotkan mereka, tidak tidak mengganggu mereka ucapan orang yang mengatakan lah orang salafiyo kerjaane ngafal kematan, ngafal ke catatan-catatan. Oleh karena itu muncul istilah-istilah apa? Ulama'ul haid, ulama'ul nifas. Alhamdulillah. Ilmune wong salafiyo berkisar di antara itu-itu aja, antara haid dan nifas, haid dan nifas. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi wa dalam keadaan sebagaimana telah kita sebutkan, permasalahan thahar, permasalahan haid dan nifas itu min as'ab ababil fiqh, di antara bab fikih, pembahasan fikih yang paling sulit. Dan ini berkaitan sangat besar tentang ibadah seorang hamba. Dia wajib ibadah atau tidak boleh beribadah. Apabila orang dalam permasalahan seperti ini saja meremehkan, terus permasalahan apa yang besar menurut dia? Apabila hak Allah yang harus ditunaikan, sholat, puasa, karena orang haid tidak boleh melaksanakan sholat, namun ketika sudah suci harus baginya melaksanakan sholat. Demikian pula puasa. Kalau hak Allah sholat ini, sholat rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang paling besar setelah syahadatain, kemudian puasa termasuk rukun Islam, apabila dianggap kecil, terus yang dianggap besar oleh mereka itu apa? Oleh karena itu khatibil azani Allah wa iyyakum, kalau antum belajar fikih, antum belajar toharoh, la wudu maning wudu maning, la belajar banyu maning banyu maning, antum jangan bosan-bosan, jangan anggap remeh. Antum belajar kitab fikih yang pertama kali, kitab toharoh pertama kali yang dibahas babul miyah. Mau buku kitab ini, kitab itu, dia dibahas babul miyah, bab tentang air. Mungkin orang meremehkan, lah banyu ngerti gitu ya. Banyu ya kuwi gitu. Tapi apakah tahu air kalau misalkan sudah ada air dicampur dedaunan, air dicampur daun mawar, atau air campur susu, apakah boleh digunakan untuk wudu? Ini perkara tentang syurutus sholat. Di antara syarat sholat harus toharoh. Kapan dia tayamum? Air mana yang tidak dibolehkan? Hukum asal air ila ghairi dzalik. Sampai pembahasan yang tadi itu biasanya di akhir, pembahasan tentang haid dan nifas itu di akhir pembahasan kitab thaharah karena merupakan pembahasan yang paling sulit. Kalau orang meremehkan ikhwati fil azan ya Allah wa iyyakum bab yang seperti ini, terus bab apa yang menurut dia yang paling-paling apa namanya? Yang lebih pantas untuk dibahas, untuk direnungi, untuk difikirkan, untuk dipelajari. Mereka berpikir tentang ini, itu, tentang kemajuan ekonomi, tentang kesejahteraan. Enggak usah repot-repot. Pengin masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya aman, tentram, sentosa, rezekinya lancar. Enggak usah repot-repot, tinggal takwa. Tinggal takwa, masyarakatnya bertakwa, Allah bukakan kebaikan langit dan kebaikan bumi. Masyarakatnya bertakwa akan dijadikan penduduk negeri tersebut atau keadaan negeri tersebut keadaan yang aman, damai, sentosa. Enggak percaya, dibuktekno, dipraktekno. Kalau misalkan masyarakatnya bertakwa, tak jamin, dijamin. Bukan saya yang jamin, Allahu Jalla wa'ala yang jamin. Walau ana ahlal qura'aman wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Wa yarzuku min haithu la yahtasib. Wa ma yataqillaha yaja'allahu makhraja. Wa yarzuku min haithu la yahtasib. Ila ghairi dzalik min tsamarati taqwa. Dan janji-janji Allah yang lain, ayat-ayat Allah yang lain, wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyelisih janjinya yang berkaitan dengan takwa. Solusi setiap permasalahan ya takwa. Lah kalau misalkan enggak perhatian terhadap permasalahan seperti ini, bagaimana bertakwa? Enggak usah mikiri ekonomi yang ribet-ribet, ila ghairi dzalik. Hakadza ikhtifa fil azani Allahu wa iyyakum. Maka wa subhanallah. Kalau kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, enggak usah bikin yang aneh-aneh. Sungguh kalian itu sudah dicukupi. Nah. Enggak usah berbuat yang aneh-aneh. Cukup kalian ikuti jejak mereka. Kaum muslimin itu sudah pernah mencapai puncak kejayaan. Masa-masa emas. Ikuti apa yang membuat mereka jaya. Itulah sebaik-baik generasi. Apa yang menjadi modal mereka? Takwa. Bagaimana bertakwa? Punya perhatian terhadap ilmu. Nah, tidak mungkin seorang mampu bertakwa kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin seorang bisa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala tanpa ilmu. Enggak mungkin. Memiliki perhatian al-inayah bisan ilhalaqatil ilmi fi duarihi al-ula al-masajid. Punya perhatian membuat halaqah ilmu. Yang pertama di masjid. Alatihya ashraful buqa indallah wahabuha ilaih. Yang mana masjid merupakan tempat paling mulia di sisi Allah dan paling Allah cintai. Di masjid, menghidupkan masjid sebagaimana janji Nabi, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wa la yastami'u qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna al-Qur'an yaqra'una al-Qur'an yatadarasuna bainahum. Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, yaqra'una al-Qur'an, yatluna al-Qur'an, yatluna kitaballah, membaca kitaballah, yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari di antara mereka, ila nazalat 'alaihim sakinah wa hafathumul malaikah wa ghasyathumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kecuali turun kepada mereka ketenangan, dilingkupi malaikat, dinaungi malaikat, dilingkupi rahmat, disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di sisi malaikat yang paling mulia. Sesuatu yang tidak didapatkan ketika kita sudah keluar, ada di halaqah ilmu, perasaan tenang, perasaan nyaman ketika pergi. Kok beda rasanya, seperti tidak seperti tadi, sebagaimana dulu pernah dikeluhkan oleh seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, Hamdalah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ketika berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami kalau misalkan berada di sisimu, kami merasa imannya kuat. Tapi ketika kita jauh darimu, kami kok merasa kembali lagi seperti sebelumnya, ya Rasulullah. Sa'atan, ya Hamdalah." Ada saatnya, ya Hamdalah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ketika memanggil para ashabnya, murid-muridnya, "Ta'al huna, nu'minu sa'ah." Kemari, kita belajar. Kita beriman sesaat, beriman sejenak. Maksudnya beriman, kita hidupkan iman, kita tajdid, kita perbarui keimanan dengan halaqah ilmu. Memperbaiki keimanan. Sesaat, enggak lama. Karena mereka tahu keutamaannya. Dan mereka tahu pentingnya halaqah ilmu. Wa fi ghairiha minal muassasat at-ta'limiyah. Kalau misalkan, atau di memiliki perhatian untuk mengadakan halaqah ilmu di masjid-masjid. Demikian pula di tempat-tempat lain, minal muassasat at-ta'limiyah, yayasan-yayasan pembelajaran. Kayak pondok pesantren. Kalau di sini, di negara kita, ingin mendirikan suatu lembaga pembelajaran harus ada di bawah naungan yayasan. Kalau dari swasta, nggih. Muassasah ta'limiyah, yayasan-yayasan pembelajaran yang menaungi adanya pembelajaran. Wa subhanallah, alhamdulillah di negara kita begitu banyak dan diberi kemudahan ba'dallah, keutamaan dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pondok-pondok pesantren salafiyin itu resmi. Walhamdulillah. Mengadakan pembelajaran-pembelajaran dari tingkat yang paling kecil, dari tingkat TA, kemudian MI, kemudian berikutnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan perhatian, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu. Dan ini di antara keistimewaan mereka. Dulu ikhati filazani Allah wa iyyakum, dulu Syekh Al-Qur'awi rahimahullah, gurunya Syekh Hafidz Al-Hakami, Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Nah, dulu memiliki perhatian ketika untuk menyebarkan ilmu dari murid-muridnya, disebarkan. Punya murid, disebarkan untuk mendirikan madrasah-madrasah kecil dari TA, dari kecil, anak-anak kecil. Syabdullah Al-Qur'awi rahimahullah. Kemudian mahat madrasah beliau sendiri, kemudian akhirnya dilimpahkan, dipegang oleh, dipercayakan kepada Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Mereka memiliki perhatian menyebarkan ilmu agama, mendidik anak-anak kaum muslimin belajar, diajari agama yang benar, diajari akidah yang benar, diajari sopan santun, adab akhlak, diajari ibadah yang benar. Dan ini mundur zaman. Dulu kalau salaf kita, kalau misalkan ini sudah madrasah ya, madaris ya. Nah, dulu sebelumnya lagi, itu namanya kutab. Kalau misalkan anak-anak kecil, TA gitu, dimasukkannya ke kutab. Ya kayak TA, kalau sekarang ya kayak TA. Dulu zaman-zaman tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, setelah-setelahnya, istilahnya mereka kutab. Mereka bawa daftar hadir, ila ghairi dzalik. Ada, itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Sampai muncul madrasah yang disebutkan sebagian para ulama, itu madrasatul ilm, itu yang pertama kali yang mulai agak, maksudnya sudah mulai agak besar, itu madrasahnya Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah, dan di Kufah, dan madrasahnya Al-Imam Malik, Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas rahimahullah di Madinah. Mereka memiliki perhatian untuk menyebarkan ilmu, mengajari anak-anak mereka. Alahtilafi mustawiyatiha, dengan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada. Sebagaimana tadi kesebutan, ada pengajaran TA, MI, ila ghairi dzalik. Bal wa fi kulli makan yumkinu nashrul ilmi fihi bi uslubihi as-salim wa tariqatihi al-muthla. Bahkan mereka memiliki semangat untuk membuat halaqah ilmu di setiap tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk menyebarkan ilmu dengan cara yang baik, cara yang selamat, dengan metode yang baik. Meskipun mungkin santrinya sedikit, anak didiknya sedikit. 5, 3, 7. Nah, tidak mengecil, tidak membuat kecil hati para pengurusnya. Tidak membuat kecil hati para da'inya. Bisa jadi yang sedikit ini kelak akan menjadi manfaat. Mungkin memang jumlahnya sedikit, tapi bisa jadi dari yang sedikit ini yang akan menjadi da'i penerus dakwah. Dulu majlisnya Atha Ibnu Abi Rabah rahimahullah. Majlisnya Atha, yang hadir di majlis beliau itu sekitar 6 atau 9 orang. Dalam keadaan ini Atha rahimahullah, yang sedemikian ilmunya, namun tidak membuat kecil beliau rahimahullah, tidak membuat kecil hati beliau rahimahullah dalam menyampaikan ilmu. Tetap beliau menyampaikan ilmu meskipun yang datang sedikit. Demikian pula ketika misalkan ngampu sebuah pondok, sebuah pendidikan, tarbiyah, lembaga pendidikan, santrinya sedikit, tidak membuat kecil hati. Bisa jadi yang sedikit ini yang akan menjadi bermanfaat. Bisa jadi semuanya bermanfaat, atau ada beberapa atau salah satu dari mereka yang akan memberikan manfaat besar. Dan ngurusi yang sedikit itu cenderung lebih mudah daripada ngurusi yang banyak. Ngajari yang sedikit itu lebih mudah daripada ngajari yang banyak. Dan yang sedikit itu tuh biasanya harusnya lebih mahal daripada yang banyak. Okay. Kalau di jalan-jalan itu lihat ada privat satu kelas 5 orang. Masya Allah, itu harganya mahal. Daripada privat isinya 20 orang. Itu bukan privat, sekolah. Gitu. Kalau 20 orang. 5 orang privat. Privat 1 orang, 2 orang. Karena lebih mudah. Harusnya lebih mahal. Tapi tidak demikian. Tidak demikian. Tidak kemudian kalau lebih sedikit kemudian lebih mahal. Maha kata. Dan insya Allah tidak ada yang demikian dakwah salafiyah. Wa tarkiz ingda salaf alal ulum at-taliyah. Dan fokusnya salaf. Mungkin ini sedikit perlu diperhatikan. Fokusnya salaf ketika mengajarkan atau yang diajarkan pada anak didik mereka ilmu-ilmu berikut ini beliau sebutkan. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Yang pertama diajari Al-Qur'an. Dari dulu semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah di zaman Nabi alaihi salatu wasallam belum ada ilmu yang lainnya? Sudah ada. Ilmu perbintangan sudah ada. Akan tetapi yang diajari pertama kali Al-Quran. Kenapa? Ya karena sumber cahaya, sumber hidayah, sumber kebaikan manusia dunia akhirat ya Al-Quran. Oleh karena itu mungkin kita perlu misalkan punya anak-anak kecil, perlu mengingatkan betapa besarnya kedudukan Al-Quran, agungnya Al-Quran. Terkadang ikhwatifillazani Allah wa iyyakum, ketika kita ngampu, anak-anak kita punya santri, mereka punya hafalan Al-Qur'an, mereka punya Al-Qur'an, akan tapi mereka tidak merasa bahwasanya mereka itu punya sesuatu yang sangat besar. Mereka merasa punya hafalan, ya udah punya hafalan saja. Mereka enggak ngerasa kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, gunung itu hancur takut karena pada Allah Jalla wa Ala. Kata, mungkin hafazatul Quran banyak, orang yang menghafal Al-Quran banyak, akan tetapi yang mengilmui Al-Quran yang memahami Al-Quran, yang mengagungkan Al-Quran, yang tidak mencari dengan hafalannya atau tidak mencari dengan bacaannya itu samanan qalilan, nilai yang sedikit, nilai yang kecil dari dunia. Itu yang sedikit. Mengetahui agungnya Al-Quran. Nah, ini wasiat buat kita pribadi dan buat para thalabatul ilmi yang menghafal Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya apa yang kalian hafal itu adalah asyraful ulum fil alam. Ilmu yang kalian hafal itu adalah ilmu yang paling mulia di alam semesta ini. Enggak ada ilmu yang lebih mulia daripada Al-Quran. Enggak ada ilmu yang lebih agung daripada Al-Quran. Ilmu apapun itu, enggak ada yang lebih agung daripada Al-Quran. Makanya pelajari penjelasannya, fahami kandungannya. Al-Quran mengajari kita, Al-Quran mengajari kita, mengajari kaum muslimin, mengajari kalian untuk mengenal Allah. Ilmu apa yang mengajari untuk mengenal Allah? Al-Quran mengajari kita bagaimana beriman dengan keimanan yang benar. Mengajari kita tentang Nabi alaihi salatu wasalam, tentang akhlak yang mulia, tentang hari kiamat. Mengajari kita tentang bertakwa. Ilmu apa yang mengajari kita untuk bertakwa kepada Allah? Ada ilmu selain Al-Quran yang mengajari kita untuk melindungi diri kita dari api nerakanya Allah? Oleh karena itu, ikhati filazani Allah wa iyyakum, kebetulan pula dengan bihadhihi al-munasabah, dengan apa namanya, kesesuaian di bulan yang mulia ini, terlebih 10 hari terakhir, untuk semangat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya tilawah lafziyah, li'anna tilawat Al-Quran ala nu'ain. Membaca Al-Quran, tilawat Al-Quran itu ada dua macam. Tilawatun lafziyah, membaca secara lafad. Membaca secara lafad itu kita membaca Al-Quran itu. Keutamaannya begitu banyak. Tilawah thaniyah, jenis tilawah Al-Quran yang kedua adalah tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah, membaca Al-Quran secara hukum, maknanya membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, mengamalkan, menerapkan hukum-hukumnya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mentadaburinya, memahaminya, mengambil ibrohnya, mengambil faidahnya, mengambil cahayanya. Dan inilah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Dan inilah ikhati fil azani Allah wa iyyakum yang dijamin oleh Allah Jalla wa Ala. Fa imma yatiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhil wa la yashqa. Tilawah jenis yang kedua. Apabila datang kepada kalian petunjukku, barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula akan sengsara. Apabila dia benar-benar membaca tilawah hukmiyah, membaca Al-Quran secara hukum, menerapkannya, mengaplikasikannya, mengamalkannya, memahaminya. Tidak semata membaca saja. Wa qawaidu tajwidihi. Di antara yang mereka berikan perhatian, kaidah-kaidah tajwid Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar. Kalau misalkan yang sudah sepuh-sepuh, aduh, susah belajar membaca Al-Quran, kita merasa kesulitan, demikian-demikian, terbata-bata, jangan putus asa. Nabi SAW yang menghasung, walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta fi, atau wa yata'ta fi wa huwa syaqun alaih falahu ajran. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata, kesulitan bacanya, dia mendapatkan dua pahala. Dia mendapatkan dua pahala. Bukan berarti kemudian dengan kesulitan dia membaca Al-Quran kemudian menyurutkan, melemahkan keinginan dia untuk mentadaburi Al-Quran. Bukan demikian. Bahkan dihasung oleh Nabi alaihi salatu wasalam dapat dua pahala. Pahala membaca Al-Quran, pahala tilawatuhu, dan pahala masyakoh yang ia dapati. Masya Allah. liyastaqima lisanu wa yasihha an-nutqu wal ada. Memperhatikan tajwid Al-Qur'an, kaidah tajwid agar lisan terjaga lurus dan benar pengucapannya. Kemudian di antara ilmu yang mereka berikan, titik beratkan, mereka pelajari juga adalah tafsirul Qur'an wa ulumuhu, tafsir Al-Qur'an dan ilmunya. Ilmu-ilmu tafsir yang berkaitan usul tafsir dan yang sebagainya. Makhtiyari tafasir as-salafiyah, dengan memilih kitab tafsir salafi. Kabni Jarir wa Ibnu Katsir wa amsalihima, seperti tafsir Ibnu Jarir masyhur, kitab tafsir terbesar, Jami'ul Bayan. Wa Ibnu Katsir, dan tafsir Ibnu Katsir yang mudahnya itu merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir, karena begitu banyak Ibnu Katsir rahimahullah mengambil dari tafsir Ibnu Jarir. Dan yang semisal keduanya, ada lagi ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, Umdatut Tafsir, punyanya Ahmad Syakir rahimahullah, ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir kitab tafasir yang ditulis oleh para ulama kita, ikhwati fillah jazakumullahu wa iyyakum. Wa hadza muhim, dan ini penting, karena di sana ada kitab-kitab tafsir dengan berbagai macam metode, berbagai macam mazhab. Ada tafsir yang mengajarkan kepada naudzubillah, yang tafsir yang disandarkan hanya bersandar kepada akal. Ada tafsir di sana yang padanya ada unsur penafian sifat Allah, menafikan sifat Allah. Dimasukkan padanya unsur-unsur Mu'tazilah, I'tizal. Naudzubillah. Dan diantaranya pula yang penting, yang mereka memberikan perhatian besar, itu adalah ilmul aqidah fi jami' abwabiha, mengajarkan ilmu aqidah kepada anak didiknya pada seluruh pembahasannya, baik aqidah yang berkaitan dengan tauhid, aqidah yang berkaitan dengan asma wa sifat. Demikian pula mempelajari tentang kesyirikan, mempelajari tentang tauhid, tentang pembatal-pembatalnya, tentang hal-hal yang menafikan kesempurnaan tauhid. Mempelajari tentang hal-hal yang menyempurnakan tauhid. Jangan bosan belajar tauhid maning. Nah, kitab tauhid lagi, kitab tauhid lagi. Usul salasah maning, usul salasah maning. Pembatal tauhid maning, pembatal tauhid maning. Wah, subhanallah. Tidak tahu kadar tingginya tauhid. Dan memang itu yang dipelajari oleh para ulama kita. Sudah selesai kitab tauhid, belajar lagi masih silsilah tauhid, sudah selesai semuanya, balik lagi ngulang lagi dari awal. Tidak bosan-bosannya ikhwati fillah jazakumullahu wa iyyakum, ulama kita mengajarkan ilmu-ilmu tadi. Ma tahqiqi kulli ma yanfi tauhid au yakhdashu fi kamalil i'tiqad, dengan mempelajari hal-hal yang menafikan tauhid atau yang mencacati keyakinan yang baik, keyakinan yang benar. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin ini khatifillah zani Allah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan. Sebentar lagi maghrib insyaallah taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang perhatian salaf dalam membuat halaqah ilmu dan hal-hal apa saja, ilmu apa saja. Di sini masih ada insyaallah. Belum selesai apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Ilmu-ilmu apa saja yang menjadi perhatian mereka untuk diajarkan kepada anak didiknya. Di antaranya adalah ilmu Al-Quran ini yang pertama. Kemudian ilmu tafsir dan ilmu tauhid. Tiga hal yang baru kita sebutkan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.